Dami geluh tak ada rahsia. Malam mati tak pasu-pasu nak. Tuhan ujur menbana dengan sembahlah. Puji Tuhan adir salah banci kita roba. Puji Tuhan busuk serbut ukur gulut adim mencungut. Ula bergelut, janah kemante, ula ban megelut. Pusuk serbuk, ukur gulut, adi mecumut, ula kamper gelut. Janah kemante, ula ban megelut. Puji Tuhan hilang. Si dem kuasana, si ikut kena jarna, isasap kena dosanta. Oh Yesus, tegumin kami, gelaran dudame, ibas pusuh kami. Paraskan, oh Tuhan, mari si puji, si sembahlah Tuhan. Mari si puji, si sembahlah Tuhan. Mari si puji, si sembahlah Tuhan.